Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ Faikhan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang sampai dengan detik hari ini masih memberikan kepada kita kesehatan, di mana kesehatan merupakan diantara nikmat-nikmat Allah yang banyak dilalaikan oleh manusia untuk dia jadikan sarana bersyukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan mayoritas manusia maghbun, tertipu, merugi dengan dua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Di mana kesehatan merupakan nikmat yang hendaknya untuk kita menggunakannya bertakwa kepada Allah supaya tidak mendapatkan ghabn, yakni ketertipuan, kerugian. Demikian pula kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dikarenakan manfaat orang yang beribadah kepada Allah di waktu sehat, di waktu kesempatan ada, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan orang tersebut dia kenali, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang lainnya, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalah dirimu kepada Allah di waktu raha, di waktu longgar, di waktu sehat, di waktu jaya, maka ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenalimu dikala engkau dalam keadaan kesusahan, kesulitan, penderitaan dan sebagainya, di mana di waktu-waktu yang kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Di samping itu pula, seorang yang membiasakan diri memanfaatkan kesempatan yang ada, menjadikan kesehatan dan waktu luangnya untuk beribadah kepada Allah, maka dikala roda kehidupan berputar, dia dalam keadaan susah, dia dalam keadaan menderita dan sakit, Allah catat baginya amalan-amalan saleh yang dia lakukan di waktu sehatnya. Amalan saleh yang dia lakukan di waktu sehatnya. Amalan yang dia lakukan di waktu sehat tetap dicatat, sebagaimana datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha aw kama qal. Apabila seorang hamba dia itu marid, sakit, atau safara, atau dia melakukan perjalanan jauh yang mana ada takdir di sana sehingga terhalangi atau tertunda dari amalan yang biasa lakukan tatkala sehat dan tatkala longgar, maka Allah yang Maha Hakim, yang Maha Karim, dia menulis baginya pahala dengan amalan yang biasa dilakukan dikala dia mukim di rumahnya dan waktu sehatnya. Maka dari itu ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, di hari-hari yang Allah subhanahu wa ta'ala semakin mengingatkan kita, marilah kita manfaatkan kesehatan kita, kesempatan kita sebaik-baiknya. Adalah talabul ilmi syar'i merupakan sebab seorang mendapatkan kebaikan, seluruh kebaikan. Maka jadikanlah waktu kita dalam seharinya jangan terluputkan dari ibadah yang agung ini, talabul ilmi syar'i. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan barakallahu fikum, fahamkan dia dalam agama. Baik dalam keadaan susah, dia akan mudah untuk bersabar. Dalam keadaan dia mendapatkan nikmat, akan mudah baginya untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di malam hari ini kita kembali pada pelajaran kita, meneruskan dalam pembahasan kitab Taharah dalam bab al-ghusl, yakni bab mandi. Setelah kita selesai dari penjelasan al-Imam Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin terkait sifat wudu, sifat mandi, maka di sana ada beberapa hal yang belum beliau sebutkan. Kita ambilkan dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, yaitu bab dua permasalahan. Yang pertama adalah al-aghsal al-mustahabbah, mandi-mandi yang disunahkan. Setelah beliau menjelaskan, Al-Imam Sa'di menjelaskan hal-hal yang mewajibkan wudu, mewajibkan mandi, yaitu keadaan yang menjadikan dia wajib untuk mandi. Maka di sana ada disebutkan oleh para ulama tentang perkara-perkara yang di situ disunahkan bagi kita untuk mandi. Apa saja itu? Tidak ada dalam kitab Manhajus Salikin. Ini tambahan. Nah, barakallahu fikum. Maka disebutkan qala taqaddama bayanul aghsalil wajibah. Telah lewat penjelasan mengenai mandi-mandi yang wajib. Muraja sedikit indak ya Aba Ibrahim Amyudi. Mandi yang wajib apa saja? Yang diwajib, yang mewajibkan mandi. Naam inzalul mani, naam makhrajihi. Yang kedua yaitu iltiqaul khitanaini. Naam, walaupun tanpa inzal. Yang ketiga yaitu al-ihtilam, kalau itu mendapatkan basah. Nah, terus indah ke Aba Ismail. Yani suci dari haid dan nifas. Terus kematian seorang muslim. Setelahnya masih ada yang lain indah ke Salim, Aba Hafsah. Khairan insyaallah. Indak ke Aba Amr. Indak ke Aba Usman. Sudah. Oh, maslinya namanya Ghairu Syahid. Ada tambahan Ghairu Syahid. Terus sudah nifas, sudah selesai dari nifas. Yang lainnya khair insyaallah, sudah sebutkan semua khair insyaallah. Tayyib, sekarang kita masuk pada mandi-mandi yang disunahkan. Qala wa ammal aghsalul masmunah wal mustahabbah. Adapun mandi-mandi yang disunahkan dan dicintai untuk dilakukan, Fahiya yaitu al-iqtisal yang pertama, yaitu al-ghuslu lil jumu'ah, atau nanti kita lompati dulu. Yang pertama adalah al-ghuslu man ghasalal mayyit, yaitu mandi. Di sini poin kelima kita tidak urutkan biar nanti pembahasannya lebih mudah. Nah, mandi bagi orang yang memandikan mayit. Kalau kemarin yang wajib adalah dengan sebab kematian, maka wajib bagi orang yang hidup memandikan si mayit. Nah, sekarang orang yang memandikan mayit disunnahkan baginya untuk mandi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil, nomor hadis 144, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Man ghassala, barang siapa yang memandikan mayyitan, mayit, maka falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Yaitu orang yang memandikan mayit. Berapa orang yang memandikan mayit? Kalau dirasa cukup satu orang, ya cukup satu orang. Kalau perlu bantuan, boleh dua orang. Jadi tidak harus orangnya banyak. Cukup satu atau dua itu sudah cukup. Ini karena di sana ada aurat dan sebagainya, jadi tidak harus banyak. Dan baiknya tertutup dari auratnya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-iqtisal indal ihram bil umrah awil hajj, yaitu mandi ketika ihram untuk umrah ataupun haji. Ketika seorang mau ihram, yakni mau niat memulai melakukan manasik haji atau umrah, maka sebelumnya disunahkan baginya untuk mandi. Disunahkan baginya untuk mandi. Sifatnya semuanya sama seperti mandi yang syar'i kemarin, apakah yang wajib atau masnunah kaifiyahnya. Namun di sini hukum mandi itu adalah sunnah, bukan wajib. Yaitu apa? Untuk umrah dan untuk haji. Mandi, kemudian dia niat untuk umrah. Dari mana diambil ini sunnah? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam iqtasala li ihramihi. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi untuk ihramnya beliau. Sehingga dari sini mujarradul fi'il yufidul istihbab. Dalam kaidah usul, sekedar perbuatan Nabi yang tidak diiringi dengan perintah, maka itu diambil hukum oleh para fuqaha ini sunnah. Nabi melakukan perbuatan tidak ada perintah, maka kalau tidak ada khususiyah di sana, maka diambil oleh para ulama itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah al-iqtisal lil aidaini, mandi untuk sholat dua hari raya. Mandi untuk sholat dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha, di mana diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum mandi ini. Namun didapatkan di sana asar dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau kana yaqtasilu lil Aid, beliau mandi untuk sholat Aid. Dan adalah sahabat Abdullah ibnu Umar dikenal sebagai sahabat yang asyaddu taharriyan bisunnah wattiba'an lin nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat yang asyaddu taharriyan, yang paling kuat dalam mencontoh nabi dan mengikuti sunnah nabi. Beliau mandi sehingga sebagian mengatakan itu sunnah. Sunnah. Kenapa? Karena tidak ada perintah dan yang melakukan sahabat, namun tidak diingkari oleh yang lainnya. Sehingga di sini bahwasanya qaul sahabi ataupun perbuatan sahabi kadang dijadikan hujjah dikala tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya. Kemudian barakallahu fikum, yang keempat adalah al-ghuslu lil jum'ah, mandi untuk sholat Jumat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 8877, "Idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil." 6. Apabila salah seorang di antara kalian itu mau mendatangi sholat Jumu'ah, maka hendaklah mandi. Nah, barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Diperselisihkan di sini, "Idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil." Maka mandilah, ada perintah. Sementara dalam usul fiqh disebutkan al-amru yufidul wujub. Yang namanya perintah itu memberikan faedah wajib. Sehingga di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apa hukum salat Jumu'ah? Dan khilaf yang qawi. Nah, maka sebagian mengatakan wajib. Nah, di antaranya hal ini dipilih oleh beliau Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala, Syekh Muqbil Ibn Hadi rahimahullah, dan juga Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Ini dalam ulama kontemporer memilih ini dikuatkan dengan hadis yang lainnya, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang yang sudah muhtalim, orang yang sudah mukallaf, sudah dewasa, terkena taklif. Nah, di mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Nah, ini yang menjadi sandaran mereka sehingga hukum mandi Jumat adalah wajib. Namun yang lainnya, sebagian yang lainnya, bahwasanya jumhur ulama, demikian pula Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat, berpendapat bahwasanya mandi Jumat adalah sunnah, bukan wajib. Naam. Mandi Jumat adalah sunnah, bukan wajib. Di mana mereka bisa ngikuti? Naam. Masuk perselisihan. Naam. Di mana mereka berdalil, berpegang diantaranya dengan dalil Samurah ibnu Jundub, yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man tawaddaa yaumal jum'ah fabiha wa ni'mah, wa man iqtasala fal ghuslul afdal." Kata beliau, "Fal ghuslul afdal." Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka dengan demikian adalah suatu kenikmatan. Dan barang siapa yang mandi, maka fal ghuslu afdol, maka mandi itu afdol, lebih utama. Menunjukkan di sini bahwasanya barakallahu fikum mandi tersebut adalah sunnah karena lebih afdol daripada sekedar wudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Khomyani oleh yang lima, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan yang lainnya. 6. Dan hadis ini dibicarakan oleh para ulama. 6. Mereka mengatakan hadis ini dhaif karena dari jalan Samurah ibni Jundub. 6. Samurah ibni Jundub, di mana beliau meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, dan Al-Hasan tidaklah mendengar dari Samurah ibni Jundub kecuali hadis aqiqah. Dari hadis aqiqah yang jelas diperselisihkan oleh para ulama. Namun jumhur memilih hadis ini karena hadis ini ada penguat. Ada penguat dari riwayat-riwayat yang lainnya datang dari Anas, Jabir, dan Abi Sa'id serta Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, nam radhiyallahu anhum, yang menyatakan dengan makna bahwasanya mandi Jumat itu tidaklah wajib. Sehingga dari sini Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat, mereka mengatakan mandi Jumat itu tidak wajib. namun sunnah. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara mereka yang berpendapat sunnah, kenapa demikian? Karena melihat asal bagaimana Nabi memerintahkan, yaitu datang dalam kisah dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, mereka berdalil dengan dalil yang banyak. Datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, barakallahu fikum. Beliau menyatakan bahwasanya dahulu di zaman Nabi SAW tatkala hari Jumat, maka ja'u ashabul awali, maka orang-orang yang yaitu nah barakallahu fikum wilayah awali ini, wilayah di Madinah agak jauh dari Masjid Nabawi, yang di situ dikenal dengan perkebunan kurma para petani. Nah, mereka datang menghadiri salat Jumat dan mereka menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah. Maka karena mereka berjalan kaki, tidak seperti sekarang naik kendaraan ber-AC sudah ya, sejauh apapun tetap fresh. Nah dulu enggak, jalan kaki panas, debu. Sampai di sisi Nabi sudah berdebu, berkeringat. Nah ini kayak apa kayaknya. Nah ketika ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walau iktasaltum, kalau seandainya kalian itu mau mandi. Naam. Kalau seandainya kalian mau mandi. Naam, yaumal Jum'ah. Nah, walau iktasaltum yaumal Jum'ah. Atau law annakum tatahartum liyaumikum hadza. Kalau seandainya kalian mau mandi untuk harimu ini. Naam. Maka itu afdol. Naam. Sehingga di sini, naam, dari kisah ini berarti wajibnya mandi karena ada illah, yaitu orang yang apa tadi, bau badan dan seterusnya. Naam. Sehingga dengan kisah ini beliau al-allamah Fadilatu Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam fatwanya lebih menguatkan pendapat ini sunnah. Yang rajih mana? Yang jelas qawi di antara para ulama. Sebagian mengatakan wujud, sebagian mengatakan istihbab, yakni sunnah. Naam. Dan masing-masing memiliki dalil dan sisi bantahan yang memiliki wajah. Naam. Bantahan yang memiliki wajah. Naam barakallahu fikum. Ini pendapat para ulama tentang mandi Jumat. Dan di sini di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar lebih memilih pendapat jumhur, sehingga mengatakan mandi Jumat adalah sunnah. Naam. Pendapat Syekh Imam Al-Wadi'i rahimahullah ataupun Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an, ini juga dari sisi pendalilan kuat karena riwayat-riwayatnya dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Naam. Dan yang lainnya dari Ashabus Sunan yang sebagiannya adalah ada kedhaifan namun saling menguatkan. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Ini barakallahu fikum tentang mandi Jumat. Maka di sini dikatakan wa huwa aqidul aqsal mustahabbah. Di mana mandi Jumat ini adalah merupakan mandi yang disunahkan yang paling sangat ditekankan. Paling sangat ditekankan karena tadi bahwasanya dalil-dalil yang menerangkan tentang mandi Jumat itu menuntut untuk mandi, terlebih secara khusus orang-orang yang mereka memiliki keringat yang banyak sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Maka dari sini ada ta'dhimus shalah, ada pengagungan terhadap salat. Naam. Karena salat seorang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disunahkan untuk datang dalam hai'ah atyabul hai'ah, kondisi yang paling bagus, baik hatinya, baik barakallahu fikum penampilannya. Naam. Karena ini menunjang kekhusyuan. Naam barakallahu fikum. Dan dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah bercabang permasalahan. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, idza tasaltum liyaumikum hadza, kalau kalian mau mandi untuk harimu ini. Naam. Datang dalam riwayat lain, man atal jum'ah falyaqtasil. Barang siapa yang menghadiri jum'ah atau rahal lil jum'ah falyaqtasil. Berbagai riwayat banyak. Maka terjadi pembahasan di kalangan para ulama, apa mandi itu adalah apakah untuk harinya atau untuk orang yang datang Jumat. Bagaimana maksudnya? Kalau untuk harinya, berarti siapapun yang sudah mukallaf disunahkan untuk mandi setiap hari Jumat. Yang datang Jumat, yang tidak datang Jumat, yang tidak wajib Jumat, maka disunahkan untuk mandi. Namun kalau liman atal Jum'ah, orang yang menghadiri Jumat, berarti khusus orang yang mau salat Jumat. Dipaham di sini ya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, maka barakallahu fikum. Maka di sini diterangkan para ulama, yaitu barakallahu fikum, yang pertama pendapat yang menyatakan adalah hal tersebut disunahkan pendapat jumhur ulama, yaitu bahwasanya annal ghusla lil jum'ah la lil yaum, bahwasanya mandi itu disunahkan atau disyariatkan bagi orang yang mau menghadiri salat Jumat, bukan untuk hari Jumatnya. Naam, untuk hari Jumat, bukan untuk menghadiri salat Jumat, bukan untuk hari Jumatnya. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, Umar bin Khattab, Hafsah dan Aisyah ummahatul mukminin, ini yang telah lewat dalam Bulughul Maram. Nah, ini demikian. Pendapat kedua, pendapat yaitu yang menyatakan bahwasannya mandi Jumat itu dilakukan karena harinya. Yang sholat ataupun yang tidak sholat, kalau dia mukallaf disunahkan untuk mandi. Ini adalah pendapatnya Al-Zahiriyah, yaitu dari kelompok Zahiriyah. Karena di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri disebutkan ghuslu yaumil jum'ah, mandi hari Jum'at. Naam barakallahu fikum. Dan pendapat ketika pendapat Imam Malik, yaitu barakallahu fikum, beliau mempersyaratkan adalah ilashtiratil itisal baina dhihab warwah, yaitu beliau mempersyaratkan yang boleh disyaratkan, yang di apa sunahkan dan dianggap ini kalau orang mau betul-betul nyambung antara mandi dengan perginya. Artinya disunahkannya mandi ya langsung berangkat Jumat. Nah, kalau yang pertama ya bagi orang yang mau Jumat, pagi-pagi mandilah, berangkatnya nanti. Ini paham ya? Imam Malik mengatakan mandi selesai pakaiannya langsung berangkat, tidak nunggu nanti. Ini barakallahu. Ini pendapat-pendapat para ulama. Mana yang rajih dari hal ini? Wallahu a'lam bissawab, wassahih qaulul jumhur. Naam. Dan yang benar adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya itu adalah mandinya untuk orang yang mau berangkat Jumat. Mana yang menguatkan, yakni riwayat-riwayat tentang hadis Ibnu Umar dan atau hadis Umar bin Khattab yang menyatakan bahwasanya di sana adalah man roha, barang siapa yang pergi hari Jumat. Ini wallahu a'lamu bissawab, bukan untuk harinya. Ini barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya mandi yang disunahkan adalah al-iqtisal inda kulli jima, yaitu mandi setiap kali mau berhubungan badan. Nah, di sini disunahkan untuk mandi. Di hadis Abi Rafi', berdasarkan hadis Abi Rafi' radhiyallahu anhu, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailatin yaqtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam mandi di sisi istri yang ini, kemudian mandi lagi di sisi istri yang ini. Yaitu dalam riwayat yang lainnya ada tambahan yatufu ala ahlihi. Beliau berkeliling tawaf di malam itu pada keluarganya. Naam. Ini pembahasan yang panjang dalam kitab nikah. Naam. Boleh enggak seorang itu tawaf, tawaf kepada keluarganya. Orang yang memiliki istri lebih dari satu, boleh enggak dalam satu malam? Dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang beliau memiliki 70 atau 90 istri. Beliau mengatakan, la tufannal lailah, aku akan tawaf kelilingi semua istriku di malam ini. Maka akan lahir darinya seorang yang mereka farisan fisabilillah, pejuang di jalan Allah. Namun beliau lupa mengucapkan insyaallah, walam yastasni. Akhirnya tidak satu pun lahir dari mereka manusia. Naam, yang sempurna. Naam. Lah ini dibahas oleh Imam Bukhari bab akidah Kitabul Iman tentang al istisna. Pentingnya mengucapkan insyaallah. Naam. Pentingnya macam insyaallah. Namun ternyata dan demikian. Naam. Lah ini ikhwan fiddin rahimakumullah, di sini tentang seorang yang dia itu inda kulli jima, ketika setiap hubungan badan. Nah ini di sini Rasulullah berkeliling. Faqala, maka Abu Rafiq bertanya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan, tidakkah engkau jadikan mandinya satu kali saja? Maka Rasul mengatakan, hadza azka wa athyab wa athhar. Ini lebih suci, ini lebih bagus dan ini lebih bersih. Naam, yaitu mandi setiap kali mau berhubungan badan. Tidak diharuskan orang yang memiliki istri lebih dari satu. Nah, maka di sana juga boleh kalau seandainya mau ya'uda kembali, nah, kali kedua marotan saniyah, maka disunahkan untuk mandi. Itu kalau memungkinkan. Yang kenapa demikian? Karena kata Rasulullah dalam riwayat lain, hadza anshat, ini lebih memberikan kesemangatan. Nah, dalam riwayat lain wudu, fa innahu anshat. Nah, demikian. Maka di sini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sifatu ghusli man qarraral jima, sifat tata cara mandinya orang yang akan mengulang hubungan badan. Naam. Yaitu kata beliau, yustahabu liman jama'a ahlahu summa arada an ya'uda, disunahkan bagi orang yang telah berhubungan atau telah mendatangi keluarganya kemudian menginginkan untuk kembali lagi. Maka ini yang pertama, au arada ayatu fa'ala nisa'ihi, atau dia menginginkan untuk naam tawaf pada istrinya, istri-istrinya. Naam, bagaimana? An yaktasila bainal jima'aini, untuk dia mandi yaitu antara dua hubungan tadi. Naam. Fa in lam yatayassar, kalau tidak mudah untuk mandi, dingin atau air terbatas atau kondisi, maka fatawaddo fadzalika anshat lil aud, maka berwudulah karena itu lebih memberikan kesemangatan. Wa yujziul ghusla marratan wahidatan. Naam, di sini namun dibolehkan juga untuk dia mandi satu kali saja, liman jama'a marrataini aw aktsar, walaupun dia mengulang dua kali atau lebih. Naam, li zaujihi aw aktsar, apakah satu orang istri atau lebih. Naam. Kenapa demikian? Lima sabata an Anas ibn Malik, karena telah datang juga riwayat dari Anas ibn Malik, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi bi ghuslin wahidin muttafaqun alaihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf pada istrinya namun dengan mandi satu kali saja. Dan ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Naam barakallahu fikum. Hadis ini tentunya tidak dipahami, naam, berarti semena-mena kepada pasangannya kalau lebih dari satu. Namun tentunya di sana pembahasan tentang ta'addud secara khusus poligami perlu dibahas oleh orang yang melakukannya. Naam, wajib untuk dipelajari sehingga tidak terjatuh kepada kesalahan, tidak terjatuh kepada kezaliman, tidak terjatuh kepada yang akhirnya menjadikan orang tidak senang kepada syariat. Nah, jangan kita melihat satu sisi hadis dijadikan sebagai dalil bagi semua hadis. Nah, namun di sana ada adab-adab dan aturannya yang tentunya bukan sekarang makomnya untuk kita membahas. Yang jelas kita telah mengetahui di antara mandi-mandi yang disunahkan ada lima. Yang pertama, mandi bagi orang yang memandikan mayit, mandi untuk ihram ataupun haji. mandi untuk sholat H2 hari raya, mandi untuk sholat Jumat menurut pendapat jumhur ulama, dan mandi bagi orang yang dia itu ingin kembali mendatangi keluarganya. Ini barakallahu fikum, ini diantara hal-hal yang disunahkan dalam mandi. Kemudian di sana melengkapkan, kita menambah sedikit, yaitu yuhramu ala man wajaba alil ghuslu, diwajibkan atau diharamkan atas orang yang terkena kewajiban mandi, minal janabah ataupun yang lainnya, ini diharamkan atasnya as-shalah, yaitu sholat, karena dia masih hadas, tidak boleh sholat. Wa tawaf bil bait, dan juga tawaf mengelilingi baitullah. Ini dilarang dari mereka. Dan demikian pula, diperselisihkan para ulama tentang tiga hal. Yang pertama, al-muksu fil masjid. Bolehkah seorang yang terkena janabah atau wanita haid untuk tinggal di masjid? Diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, masul mushaf, menyentuh mushaf, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Ini makanul khilaf di antara para ulama. Barakallahu fikum, sebagian mengatakan boleh, karena di sana sebagian para sahabiyah, yang mereka ashabus suffah, ini tentunya mengalami haid dan tinggalnya di masjid. Sebagian yang lain mengatakan tidak boleh karena ayat jelas Allah melarang dalam surat An-Nisa 43, wala junuban illa abiris sabil. Tidaklah boleh bagi orang yang junub untuk di masjid kecuali hanya sekedar lewat. Hanya sekedar lewat, yang jelas khilaf di antara para ulama. Dan demikian tiga perkara tersebut, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang tinggal menetap di masjid ataupun pula tidak boleh untuk menyentuh mushaf dan tidak boleh membaca Al-Quran. Namun yang hakim, yang bijak adalah mereka berhati-hati dan ini dihindari. Dari dalam masa terutama ketika janabah. Terkira janabah karena yang namanya janabah asyad larangannya. Kenapa? Karena itu bisa diupayakan berbeda dengan wanita haid. Itu karena berjalan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala walam bisawab. Ini yang mudah kita pelajari di malam hari ini, dan kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai at-tayammum. Bismillah taala wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.